Kalau memang kita umat yang beriman kepada Allah, yang menjadi makhluk yang paling sempurna, yang di atas sumpah Allah telah menjadikan manusia. Karena kita ini dijadikan sebagai makhluk yang fi ahsani takwin, sebaik-baik bentuk manusia, maka wajar kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, katakan, utarakan, ucapkan kalau memang kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Apa syaratnya? Syaratnya fattabi'uni, ikutilah sepak terjang perkataan, perbuatan, tingkah laku yang berkaitan dengan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh ayahnya Abu Bakar Siddiq, bagaimana yang engkau ketahui tentang akhlak suamimu ya Aisyah? Kana khuluqul Qur'an. Suamiku itu, kekasihku itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya seperti firman Allah berjalan. Beda dengan kita. Kita jalan-jalan baru bawa Al-Quran. Kemana-mana kita bawa Al-Quran, dibaca, jarang. Ya. Padahal barang siapa yang mengikuti sepak terjang perkataan tingkah laku Rasul, kalau dikatakan semuanya rasanya susah. Susah sekali mempraktekannya. Rasul memiliki 4 sifat yang umum saja. Siddiq, amanat, tabligh, qotana. Berapa banyak orang siddiq di dunia ini? Apapun pakaiannya, apapun jubahnya, apapun jabatannya, kalau dia mengaku beriman, ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikutin sifat Rasul yang umum, siddiq, jujur. Coba bayangkan dalam sehari kita takdirkan diri kita untuk bisa menyatakan jujur, untuk bisa melangkah kepada jalan yang jujur, untuk bisa berpikir. Tapi kadang-kadang kita tidak sanggup untuk berpikir jujur dalam sehari. Ada saja hembusan-hembusan, bisikan-bisikan iblis laknatullah yang nyata di dalam Al-Quran, memang dekat membisikkan hati, bukan membisikkan telinga kita. Wajar makanya ada yang beriman itu terguling, terhempas oleh kenikmatan dunia. Padahal nyata isi kandungan Al-Quran dia hafal, namun prakteknya berbalik. Rasul katakan, masukkan firman Allah ke dalam hatimu dan jadikan dia imammu. Jangan banyak menghafal ayat-ayat Allah, tapi menguasai Al-Quran. Pada prinsipnya kalau Al-Quran masih dalam tatanan kekuasaan manusia, insya Allah manusia akan melakukan kebejatan di atas muka bumi ini. Karena apa? Karena manusia menganggap Al-Quran di bawah kekuasaannya. Tapi jika manusia membalikkan situasi, jadikan Al-Quran ini menjadi imam dalam kehidupan, maka insya Allah dalam setiap gerak langkah pikiran panca inderanya tak lepas dari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wa akhwati fillah, majlis cahaya hati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking mulianya kedudukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 128. Para pemirsa yang di rumah, surat 9 ayat 128. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan 3 sifat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat pertama, azizun alaihi ma anittum. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin agama, sebagai pemimpin masyarakat di kota Jazirah Arab itu, bahkan sebagai pemimpin dari negara, memiliki sifat azizun alaihi ma anittum, berat rasa olehnya tentang penderitaan rakyat. Kira-kira kalau ada pemimpin dalam satu negara selalu memikirkan rakyatnya, kayaknya model Madinah. Ya. Makanya ketika sahabat datang kepada Rasul, ketika di awal-awal dakwah Rasulullah, sahabat berkata, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada saudara kita yang meninggal dunia." Rasul katakan, "Apakah dia punya utang?" "Punya, ya Rasul." "Apakah ada saudara-saudaranya yang sanggup membayar hutangnya?" "Saudaranya semua miskin, ya Rasul." "Kalau begitu aku tawarkan kepada kalian para sahabat, siapa yang mampu melunasi utang orang ini, aku akan menyolatkan kalau dia tidak punya hutang." Itu berlomba-lomba sahabat. Allah. Tapi kedudukan bisa berbalik tatkala Rasulullah memiliki kekuatan dakwah, fasilitas sudah ada, kemudian masyarakat muslim beriman kepada Allah. Rasul didatangi oleh sahabat, "Ya Muhammad, ada sahabat kita yang meninggal dunia, apakah dia punya hutang?" "Ada." "Apakah saudara-saudaranya tidak sanggup?" "Tidak sanggup." "Baik, akulah yang akan membayar hutangnya." Sahabat-sahabat semua protes. "Ya Muhammad, dulu engkau menawarkan kepada kami, kami cinta untuk berlomba-lomba melakukan bala bantuan kepada sesama saudara muslim. Kenapa sekarang kedudukanmu sudah luar biasa mendapat kekuatan, engkau sendiri yang membayar hutang?" Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Katakan kepada umat akhir zaman, siapapun yang menjadi pemimpin tatkala dia memiliki kekuasaan, jangan sampai ada rakyatnya menderita." Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Demikian sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi ma'anitum, berat rasa olehnya sebagai figur pemimpin umat, pemimpin negara, melihat rakyatnya menderita. Kita masih punya satu kekuatan doa, bahwa semua doa insya Allah diijabah oleh Allah dalam dengan hati yang ikhlas. Insya Allah kita minta kepada Allah agar Allah turunkan pemimpin pada bangsa yang kita cintai ini, pemimpin yang memang benar-benar memiliki sifat azizun alaihi ma'anitum. Ustaz Ansari, kita setiap zikir di antara doa yang selalu dipanjatkan, "Ya Allah, berkahi negeri kami Indonesia tercinta ini, hadirkan segera untuk kami pemimpin yang sangat takut kepadamu." Amin. "Dan mengajak kami takut kepadamu." Amin. "Pemimpin itu teladan bagi kami rakyat negeri ini." Masya Allah, sempurna doa, tapi terus menerus. Terus karena di dalam hadis qudsi Allah katakan, "Aku amat mencintai hambaku yang mengulang-ulang doanya." Permasalahannya hambaku malas mengulang-ulang doa. Jangankan berdoa, sekali saja dia masuk masjid, 3 bulan gak masuk lagi. Kadang-kadang demikian. Sifat kedua yang ada di dalam surat At-Taubah itu, Rasulullah itu memiliki sifat yang cinta kepada kedamaian. Sesuai dengan amanah Allah yang dia emban, yaitu risalah ajaran agama Islam, bahwa Islam itu adalah ajaran keselamatan. Ketika hadirnya umat Islam di kalangan masyarakat banyak, maka sudah dapat dipastikan masyarakat banyak akan selamat dengan kehadiran Islam. Lalu pertanyaannya, kenapa sekarang umat Islam begitu centang perenang bagai buih di lautan? Satu saja, sudah Allah katakan, "Fattabi'uni," ikutin siapa utusanku yang aku telah bersumpah dengan mengutus mereka, dengan mengutus beliau. Jadi syarat mendapat cinta Allah harus mengikuti siapa kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengikuti, nanti kita akan mendapatkan cintanya Allah. Kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, itu masalah urusan dunia yang peliknya menurut orang yang tidak menggantungkan hidupnya kepada Allah. Kita yang menggantungkan hidupnya kepada Allah tidak akan merasakan kehidupan sulit pekik dunia ini, enggak pernah. Karena Rasul katakan, "Laisa li ahadin illa wa yafrah wa la yahzan." Tidak ada satupun manusia yang diberikan hak hidup di dunia ini, illa wa yafrah wa la yahzan, kecuali diuji berupa senang maupun kesusahan. Walakinal mu'min, buat yang beriman, yaj'alu musibah sabra ghanimah sukhra. Buat orang beriman mah sama musibah sabar. Buat orang beriman mah sama kehidupan dunia ini, kalau emang kebetulan lagi jaya, syukur. Gak ujbah, gak berpenyakit hati. Dia dekat, dia ingin dekat kepada Allah dengan cara dia mempelajari sepak terjang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ustaz, sayang batas waktu ikhwah. kita bahagia pada Allah, syukur karena disenangkan hidup bersama sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tanda kita mencintai Allah, kita mengikuti sunnahnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Gimana enggak bahagia coba? Malam salat malam, istighfar, sahur, subuh kita begini ke masjid, hujan turun kita tetap istiqomah ini jamaah Ustaz. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa amal jariah untuk pondok pesantren Az-Zikra, amanahkan pada Arifin, insyaallah Arifin jaga karena Allah jalla jalaluh. Serpihan rupiah ini, rupiah-rupiah ini insyaallah akan bernilai cahaya di alam kubur dan cahaya di akhirat nanti. Terima ya Allah. Silakan hubungi Akhi Awaluddin 0856 90 ribu 10 0856 90 ribu 10. Dan insyaallah zikir kita tanggal 30 Rabiul Akhir atau 2 Maret Ahad mulai jam 7. Banyak bicara banyak salah. Terima kasih Ustaz Ansari, Ustaz Surur Karyanto, Kaparatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman, ya